Oke, kita panggil ya Bribka Kolis yang akan dampingin Mbak Lilin. Waduh. Untuk berduet bersama. Moga-moga ini selamat sampai tujuan. Karena bawa pistol dia ya. Goyang bareng Nuansa Best Music. Gadis yang cantik, woo! Aku padamu sangatlah tertarik. Dari seberang ku datang.